musim buah yang berduri. Kau hadirkan kata lewat pandangan matamu. Ku jadi tertunduk, malu menatap wajahmu. Namun semua kini telah berbunga di hati. Namamu selalu terucap dalam tidurku. Seakan tak dapat terpisahkan dalam mimpi. Dirimu selalu hadir di dalam tidurku. Oh begitu mesra kelembutan yang kau beri. Tak kalah kau bisikkan cintamu. Sumpah dan janji selalu saja terucap. Sampai akhir nanti selalu akan bersama. Awal cinta yang hadir di dalam hati ini. Tak kalah datangnya musim buah yang berduri. Yang berdua.